Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa sallama tasliman katsira. Mari kita kembali membaca kitab Mawasilut Thullab ila Qawaidil I'rab Al-Azhari rahimahullah. Ya, sekarang kita masuk ke al-mas'alah ats-tsalitsah. Ya. Al-mas'alah ats-tsalitsah min al-masail al-arba'. Masalah yang ketiga dari masalah-masalah yang empat, yaitu fi bayani muta'allaqi al-jari wal-majrur al-mahdhufi fi hadhihi al-mawadhi', tentang penjelasan tempat bergantungnya jar dan majrur yang mahdhuf fi hadhihi al-mawadhi', di tempat-tempat ini. Ya, seperti yang disebutkan di matannya itu. Baca belum matannya? Ya, belum ya? Kita baca dulu matannya. المسألة الثالثة متى وقع الجار والمجرور صفة أو صلة أو خبرا أو حالا تتعلق بمحذوف تقديره كائن أو استقر إلى الواقع صلة فيتعين فيه تقدير استقر. Masalah yang ketiga, kapan al-jar wal-majrur jatuh sebagai sifat atau sebagai silah atau sebagai khabar atau sebagai hal yang bergantung pada sesuatu yang mahdhuf, takdirnya kain atau istaqarra, kecuali yang jatuh dari al-jar wal majrur sebagai silah, maka yata'ayyan, mesti takdir padanya istaqarra. Ya, li'anna silata la takunu illa jumlatan, karena yang namanya silah tidaklah terjadi kecuali dalam bentuk jumlah. Ya, sedangkan kain itu mufrad. Wa qad taqaddama mithala as-sifati wal hal, dan sungguh telah lewat dua misal contoh dari sifat dan hal. Wa mithalul khabar, contoh khabar adalah alhamdulillah. Contoh silah walahu man fis samawati wal ard. Ini juga bahasanya ya bagus insyaallah. Dan sebagiannya pernah ya kita pelajari. Masalah yang ketiga, minal masail al-arba', dari masalah-masalah yang empat, adalah tentang penjelasan muta'allaqi al-jari wal-majrur, tempat bergantungnya jar dan majrur yang mahdhuf, tempat bergantungnya jar majrur yang mahdhuf. Al-mahdhuf sifat dari apa? Hah? Muta'allaq. Fi hadhihi al-mawadhi', di tempat-tempat ini. Sifat, silah, khabar, ya. I'lam annahu mata waqa'a al-jaru wal-majruru sifatan limawsufin aw silatan limawsulin aw khadaran limukhbarin anhu aw halan lidhi halin ta'allaqa al-jaru wal-majruru bimahdhufin wujuban taqdiruhu kain. Ketahuilah bahwasanya kapan saja al-jaru wal-majruru jatuh sebagai sifat bagi mausuf, sebagai sifat bagi mausuf, atau sebagai silah bagi mausul, atau sebagai khabar bagi mubtada, mukhbar anhu maksudnya mubtada, atau sebagai hal bagi pemilik hal, maka ketika itu dia jar majrur bergantung berkait dengan sesuatu yang mahdhuf secara wajib. Secara wajib tidak boleh ditambahkan kecuali dalam syair, ya, li darurah syi'riyah. Ya. Takdiruhu kain, sesuatu yang mahdhuf wujuban, yang merupakan muta'allaqnya al-jar wal majrur, itu takdirnya kain. Ya. Takdirnya kain, wasaf isim fa'il. Ini pilihannya atau pendapatnya jumhur al-Basriyin. Li'anna al-asla fi sifati wal hali wal khabari al-ifrad. Kenapa takdirnya kain isim fa'il, isim bukan fi'il? Karena hukum asal dalam sifat dan hal dan khabar adalah mufrad, ya kan? Hukum asal pada sifat, hal, khabar adalah mufrad, sehingga ditakdirkan padanya kain, ya, wasaf sifat isim fa'il, dan itu mufrad. Au taqdiruhu istaqarra, atau takdirnya istaqarra, sebagaimana yang dipilih oleh ahli nahwu yang lain, Al-Ahfash, Al-Farisi, Az-Zamakhsyari, Ibnu Jinni. Apa alasan mereka menakdirkan istaqarra sebagai muta'allaqnya al-jar wal majrur? Karena al-asla fil amali lil af'al, karena hukum asal pada amalan adalah fi'il-fi'il. Nah, itu hukum asal pada amalan-amalan adalah fi'il-fi'il. Sehingga jar majrur itu adalah ma'mulnya fi'il ya mahdhuf wujuban taqdirin istaqarra wa ya'buduhu al-ittifaqu 'alaihi fi silah. Pendapat ini yang menakdirkan muta'alliqnya al-jar wal majrur berupa fi'il istaqarra didukung oleh kesepakatan penakdiran fi'il pada al-jar wal majrur yang jatuh sebagai silah. Nah, ketika al-jar wal majrur datang sebagai silah, maka sepakat ahli nahwu bahwasanya muta'alliqnya al-jar wal majrur dalam fi'il istaqarra. Ini al-musyaru ilaihi biqaulih, yang itu disyaratkan dengan ucapan Ibnu Hisham ilal waqi'a silatan. Ya, fayata'ayyan ijma' ini yang disyaratkan oleh ucapan Ibnu Hisham dalam matan ilal waqi'a, kecuali al-jar wal majrur yang jatuh sebagai silah, maka mesti ditakdirkan padanya fi'il istaqarra ittifaqan dengan kesepakatan ahli nahwu. Lianna silata la takunu illa jumlatan, karena yang namanya silah tidaklah terjadi kecuali dalam bentuk jumlah. Kalau mufrad enggak bisa. Wal wasfu ma'a marfu'ihi al-mustatir fihi mufradun hukman, sedangkan wasf ya isim fa'il kain bersama marfu'nya dhamir huwa yang mustatir padanya itu mufrad secara hukum. Ya. Secara hukum dia mufrad. Ya, berbeda dengan fi'il bersama marfu'nya jumlah. Ya. Ja'anilladzi apa contohnya? Kharaja misalnya, ada huwa, itu jumlah. Ataupun kharajabuh. Ataupun wasf meskipun dia bersama dhamir musatir tapi dianggap tetap mufrad. Ya, tetap dianggap mufrad meskipun di situ ada fa'ilnya yang musatir, tapi tetap dianggap mufrad. Ya. Karenanya pada musana dan jamak tidak muncul itu di situ dhamirnya, iya kan? Abborib, abboribani, abboribuna, enggak ada di situ apa dhamirnya. Berbeda ketika bersama fi'il, ketika musana keluar, ya kan? Boroba, boroba, borobu. Wa qad taqaddama mithala as-sifati wal hal, dan sungguh telah lewat dua contoh dari datangnya al-jar wal majrur sebagai sifat ataupun sebagai hal. Ya, apa contohnya yang sebagai sifat ya, yang barusan kita lewatkan? Ya. Hah? Dalam matan itu ada tuh. Apa? Hah? Ya, yu'jibuni az-zahru fi akmami. Ini fi akmami boleh dengan dua sisi atau satu sisi saja? Ya. Boleh dengan dua sisi. Yang satu sisi ada enggak? Yang satu sisi saja, hal saja ataupun apa? Sifat saja. Apa contoh yang disebutkan di sini? Ya, ra'aitu ta'iran 'ala husnin. Ya, ini hanya memungkinkan satu sisi, 'ala husnin jar majrur, dia diarah sebagai sifat karena datang setelah nakirah mahdhah. Adapun pada contoh yang berikutnya, fa kharaja 'ala qaumihi fi zinati. Ya, fi zinati di sini juga hanya diarah dengan satu sisi saja, itu apa? Sebagai hal. Ya, sebagai hal. Karena datang setelah nakirah ma'rifah yang mahdhah. Wa mithalu al-khabar, sedangkan contoh dari khabar adalah alhamdulillah. Alhamdulillah, lillah ini al-jar wal majrur. Ya, muta'alliq bi mahdhufin wujuban. Ya, taqdiruhu ka'in 'inda al-basriyyin wa madha istaqara 'inda al-akharin. Ya, khabar. Wa mithalu silah, contoh silah, walahu man fis samawati wal ard. Ya, walahu man fis samawati wal ard, hanya bagi Allah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Di sini fis samawati wal ard muta'alliqnya dengan apa? Dengan istaqarra, dengan fi'il. Enggak boleh apa? Kain atau mustaqir. Tadi alasannya barusan kita lewatkan. Karena yang namanya silah harus berupa jumlah. Jumlah ismiyah atau fi'liyah. Ya, seandainya di sini ditakdirkan kain berarti mufrad di situ. Silahnya bukan jumlah. Wa yusamma al-jar wal majrur fi hadhihi al-mawadhi' al-arba'ah bi-dharf al-mustaqarr. Dan al-jar wal majrur pada tempat-tempat ini yang empat. Yang pertama sebagai apa? Sifat, hal, khabar dan silah. Ya. Jar al-majrur yang ada pada tempat-tempat yang empat ini disebut dengan dharf yang mustaqarr. Ya, dengan fathah pada qafnya, bukan mustaqir, mustaqarr. Kenapa disebut dengan dzaraf al-mustaqar? Ya, jar majrur ini pada empat tempat ini. Listiqrari dhamiri fih. Karena tetapnya dhamir ba'da hadzi amili, setelah dibuang amilnya. Ya, amilnya dibuang. Apakah kain atau mustaqar, maka tetap di situ dhamirnya. Tinggal dhamirnya. Ya. Dan biasanya ataupun bukan biasanya. Ya. Jar majrur yang disebut dengan dzaraf mustaqar itu ketika dia berkait dengan apa? Kaun yang apa? Am, kaun yang am. Adapun yang berkait dengan kaun yang khas, ya bukan dzaraf al-mustaqar tapi al-lagh. Wa fi ghairiha bi dzarfi al-laghwi li ilghai dhamir fi. Dan pada yang selainnya, pada selain empat tempat ini, ya pada selain empat tempat ini disebut dengan dzaraf al-laghwi. Ya, kalau secara bahasa sia-sia ya. Li ilghai dhamir fi, karena tidak ada dhamir padanya, dibuang dhamir padanya. Ya, seperti dalam contoh shalaitu inda Zaidin fil masjid. Shalaitu inda Zaidin fil masjid. Di sini fil masjid enggak berkait dengan kain ataupun istiqarra, tapi berkaitnya dengan apa? Fil masjid. Hah? Dengan shalaitu. Ya. Di sini shalaitu termasuk kaunnya apa? Yang khas. Ya. Maka dhamirnya disebut dengan allahu. Ya, sebagian ya, tidak menyetujui istilah al-laghu ini. Karena ketika pada ayat Al-Quran itu ya, ada ikhlal bil-adab. Mencacati adab. Sehingga dinamai dengan nama yang lain. Ya, bukan al-dharf al-laghu dengan dharfan tapi dengan dharfan khasan. Al-dharf al-khas. Dharf yang khusus. Karena ambilnya khusus bukan am. Ya. Sedangkan yang mustaqar disebut dengan al-dharf al-am. Dharfan am. Dharf yang umum. Yang khusus, dzaraf yang khas. Ini sudah dipahami? Ya, enggak sulit kan ya? Iya, muta'allaq dibuang, ya apakah istaqarra atau kain, maka dhamirnya masih tertinggal di situ mustatirnya. Al-mas'alah surrabi'ah, masalah yang keempat, yang terakhir ya, tadi ya, masalah dari pembahasan bab ini. Ya juzu fil jari wal majrur fi hadhil mawadhi'il arba'ati wa haythu waqa'a ba'da nafin aw istifhamin an yarfa'al fa'il. Masalah yang keempat. Boleh pada al-jari wal majrur pada empat tempat ini. Empat tempat ini. Apa? Sifat, hal, khabar, silah. Ya. Boleh pada jar majrur pada empat tempat ini, di mana al jar wal majrur jatuh setelah nafi atau setelah istifham, untuk dia al jar wal majrur merofakkan fa'il. Jadi al jar wal majrur pun bisa merofakkan fa'il, beramal seperti amalannya fa'il. Tapi ketika datangnya al jar wal majrur ini setelah nafi atau istifham, taqul, engkau katakan, marartu bi rajulin fid dari abuh. Marartu bi rajulin fid dari abu. Di sini syaitnya fid dari abu. Abuhu dirafakan oleh fid dar sebagai fa'ilnya. Karena di sini ya fid dar, kenapa? Apa yang boleh kena sini? Ya. Marartu bi rajulin fid dari abu. Bersandar ya kepada rajul. Falaka fi abu, nanti akan ada penjelasannya. Boleh bagimu pada i'rabnya abu wajhan, dua sisi. Ahaduhuma, yang pertama, antuqaddirahu fa'ilan, kau takdirkan abu sebagai fa'il dari al-jar wal majrur. Liniabati an istaqarra mahdhufan, karena dia fiddar, jar majrur itu menggantikan dari istaqarra yang mahdhuf atau dari mustaqir. Wa hadha huwa ar-rajih, inilah yang lebih rajih. Ya, indal huzzaq, di sisi mereka ahli nahwu yang cerdas. Wa tsani, yang kedua, antuqaddirahu mubtada'an muakhara, engkau menakdirkan abu dalam i'rab sebagai mubtada yang diakhirkan, kemudian al-jar wal majrur fid dar sebagai khabar yang didahulukan. Wal jumlah, maka jumlah ya sebagai sifat bagi rajul, jumlahnya i'rabnya sebagai sifat bagi rajul, rajulin fid dari abu. Wa taqulu, engkau katakan, ma fid dari ahadun. Ma fid dari ahadun. Ya. Boleh untuk antum i'rab ahadun sebagai fa'il dari fid dar. Ya. atau sebagai mubtada muakhar, fiddar sebagai apa? Khabar muqaddam. Qala Allah Ta'ala afillahi syakkun, sama juga. Boleh antum i'rab syakkun sebagai fa'il dari fillah, boleh pula sebagai apa? Mubtada muakhar fillah, ya sebagai khabar muqaddam. وجاز الكوفيون والأخفش رفعهما الفاعل في غير هذه المواضع أيضا نحو في الدار زيد. Sedangkan orang-orang Kufah dan Al-Akhfash ya membolehkan ataupun membolehkan rafa'nya keduanya, ya rafa'ahuma kembali ke mana, ya Al-Kufiyun dan Al-Akhfash ajaza rafa'ahuma, membolehkan rafa' keduanya. Apa ya yang dimaksud dengan keduanya di sini? Al-jar wal majrur. Al-fa'il boleh untuk dia al-jar wal majrur merafakan fa'il fi ghairi hadhil mawadhi', pada selain empat tempat ini juga. Ya. Ataupun pada selain tempat-tempat yang disebutkan di sini. Ada berapa tempat yang disebutkan di sini? Tiga ya. Ya. Ya. Contoh fiddari zaidun boleh menurut orang-orang Kufah untuk zaidun i'rab sebagai fa'il dari fiddar. Fiddarnya i'rabnya seperti apa? Berarti fiddar jamak majrur seperti biasa. Ya. Zaidun sebagai berarti fa'ilnya. Kita lihat sini syarahnya. Al-mas'alatu rabi'ah min al-masail al-arba'. Masalah yang keempat dari masalah-masalah yang empat. Ya juzu fil jari wal majrur haitsu waqa'a fi hadhihi al mawadhi' al arba'ah sifatan aw silatan aw khabaran aw halan wa haitsu waqa'a ba'da nafyin aw istifhamin an yarfa al fa'il. Boleh pada al jari wal majrur, di mana dia al jari wal majrur jatuh pada empat tempat ini sebagai sifat ataupun sebagai silah atau sebagai khabar atau sebagai hal, ataupun di mana al jari wal majrur itu jatuh setelah nafi atau setelah istifham untuk dia al-jar wal majrur merafakan fa'il. Ya, untuk dia apa? Merafakan fa'il. Berarti berapa tempat sini? 6 ya tambahkannya. 4 tempat yang telah disebutkan tadi. Kemudian tempat berikutnya 2 datang setelah nafi dan yang datang setelah istifham. Ahaduhuma yang pertama antu qadirahu fa'ilan. Hah? Maksud enggak? Wa li'timadihi ala dzalik, karena al-jar wal majrur ya bersandar padanya. Ya, pada yang pertama pada apa? Dalam contoh marutu bi rajulin fid dari abu. Bersandar pada apa? Mausuf. Bersandar pada mausuf. Ya. Ataupun bersandar pada nafi ataupun istifham. Ataupun tiga temannya. Ya. Pada sahibul hal ataupun pada apa yang lainnya itu? Dua yang lain. Ya, pada mubtada ya kan. Kemudian juga bersandar pada silah ya. Li'timadihi ala dzalik, karena dia al-jar wal majrur bersandar pada ya perkara-perkara tadi. Taqulu marantu bi rajulin fid dari abu. Engkau katakan marantu bi rajulin fid dari abu. Ya. Boleh bagimu pada i'rabnya abuhu dengan dua sisi. Yang pertama antu qadirahu fa'ilan bil jari wal majrur. Engkau takdirkan abuhu sebagai fa'il bari bagi al-jari wal majrur. Wahuwa fiddar, yaitu fiddar. Ya. Fiddar. Liniyabatihi anistakorro. Kenapa bisa al-jari wal majrur merafakan abuh? Karena dia fiddar, jar majrur, menggantikan dari istakorro yang dibuang. Atau dari mustaqir yang dibuang. Wahadhal wajhu huwa rajih indal huzzak. Sisi ini adalah yang rajih menurut al-huzzak. Minan nahwiyin. Seperti Ibn Malik. Hujahnya adalah annal asla adamu at-taqdim wa ta'khir. Karena hukum asalnya tidak ada takdim dan ta'khir. Tandanya antum i'rab abu sebagai mubtada, berarti dikatakan mubtada apa? Mu'akhor. Kemudian fiddarnya khabar muqaddam. Hukum asalnya tidak ada takdim dan ta'khir. Nah itu hujahnya mereka. Wal wajhu tsani, sisi yang kedua, antu qaddirahu ay abuhu mubtada'an mu'akhara. Engkau takdirkan abuhu sebagai mubtada yang diakhirkan. Wa tuqadir al-jar wal majrur, engkau takdirkan al-jar wal majrur yaitu fiddar sebagai khabar muqaddam. Ya, wal jumlah minal mubtada wal khabar sifatan li rajulin. Dan jumlah dari mubtada dan khabar sebagai sifah bagi rajulin. warrabit bainahuma alha, rabitnya adalah ha dari abuhu. Ya wa kadza taqulu fi silah wal khabar wal hal. Demikian pula kau katakan pada silah, ya khabar dan hal. Ini di sini hanya dicontohkan ya apa? Tentunya sifat ya. Sifat bersama mausufnya. Ya. Ya dicontohkan oleh Nusyan dalam Al-Mughni contoh yang bersama mausul ja'alladzi fiddari abuh. Yang bersandar pada mausul ja'alladzi fiddari abuh. Fiddari abuh. Teramal merafakkan abuh sebagai fa'ilnya karena dia bersandar pada mausul alladzi. Contoh yang bersandar ya wa zaidun fiddari akhuh. Bersandar pada mubtada ini. Zaidun fiddari akhuh. Fiddari merafakkan akhuh karena fiddar bersandar pada mubtada zaid. Contoh yang bersandar ya wa marartu bi zaidin alaihi jubba ini contoh apa ini? Ya, contoh bersandarnya jar majrur apa? Sahibul hal ya kan? Wa marartu bi zaidin alaihi jubba. Saya melewati zaid dalam keadaan di atasnya atau bersamanya ada jubah. Ya alaihi jubah hal. Ya. Alaihi jubbatun iram sebagai apa? Ya tadi bisa fa'il bisa apa? Ya mutanam akhar. Kemudian jumlah alaihi jubah sebagai apa? Hal. Wa taqulu fil waqi' ba'da an-nafi wal istifham dan kau katakan pada jar majrur yang datang setelah nafi dan istifham ma fid dari ahadun. Tidak ada seorang pun di rumah itu. Ma fid dari ahadun. Wa hal fid dari ahadun. Falaka fi ahadun alwajhan. Boleh bagimu pada ahadun, pada iramnya ahadun dua sisi. Ya tadi yang sudah dilewatkan. Boleh sebagai apa? Fa'il, boleh sebagai mubtada muakhar. Qala Allah Ta'ala afillai syak. Falaka fi syak alwajhan. Boleh bagimu pula pada contoh afillai syak untuk syak di irab dengan dua sisi tadi. Wahaka Ibn Hisham al-Khadrawi anil aktsarin anna al-marfu'a ba'da al-jari wal-majrur yajibu an yakuna fa'ilan. Ibn Hisham al-Khadrawi menghikayatkan dari kebanyakan ahli nahu bahwasanya yang dirafa'kan setelah al-jari wal-majrur wajib untuk dijadikan sebagai fa'il. Wajib katanya. Anna al-marfu'a ba'da al-jari wal-majrur yajibu an yakuna fa'ilan. Wajib untuk dijadikan sebagai fa'il. Ya. Karena mereka menakdirkan muta'alaknya itu fi'il saja. Wa ajaza al-kufiyun wal akhfash raf'ahuma ay al-jar wal majrur al-fa'il fi ghairi hadhihi al-mawadhi' sita ayba. Kemudian orang-orang Kufah juga al-akhfash membolehkan rafa'nya al-jar wal majrur al-fa'il. Saya ulangi. Ajaza al-kufiyun orang-orang Kufah dan juga al-akhfash membolehkan untuk al-jar wal majrur merafa'kan fa'il. Raf'ahuma idhafa bainah masdar kepada apa? Kepada fa'ilnya. Untuk keduanya merafa'kan yakni al-jar wal majrur merafa'kan fa'il. Fi ghairi hadhihi al-mawadhi' sittah pada selain 6 tempat ini. Ya tempat yang pertama tadi sifat apa? Yang kedua hal, kemudian apa? Silah, satunya lagi apa? Khabar. Kemudian ditambahkan lagi setelah apa? Yang bersandar pada istifham atau setelah apa? Nafi ya. Nafi betul. Iya. Boleh kata orang Kufah pada selain 6 tempat ini. Contoh fiddari Zaidun. Antum boleh i'rab di situ Zaid sebagai fa'il dari fiddar atau boleh pula antum i'rab Zaid sebagai apa? Sebagai mubtada muakhar. Fa Zaidun 'indahum yajuzu an yakuna fa'ila. Maka Zaid menurut orang-orang Kufah ya, boleh di'rab sebagai fa'il meskipun tidak bersandar pada apapun. Ya, fiddari Zaidun. Di sini fiddar tidak bersandar pada apapun. Dari perkara yang 6 di atas tadi. Wa yajuzu an yakuna mubtada'an muakhkharan wal jaru wal majrur khabaruh. Boleh pula i'rab sebagai mubtada yang diakhirkan kemudian jar majrur sebagai khabarnya. Wa aujaba al basriyun ghairu al akhfash ibtida'iyatah. Sedangkan orang-orang Basrah mewajibkan pada semisal contoh ini fiddari Zaidun di mana jar majrur tidak bersandar pada apapun. Ya. Mereka orang Basrah mewajibkan ibtida'iyah. Ya, untuk i'rab sebagai mubtada selain al akhfash. Al-Fash termasuk Al-Basriun yang berbeda pendapat dengan ya kaumnya ya. Ya sampai sini ada yang mau disampaikan. Berarti i'rabnya bagaimana? Fiddari Zaidun kalau Zaidun sebagai fa'il. Fiddar al-jar majrur ya'mal amal fi'il berarti kan? Yarfa'ul fa'il Zaidun fa'il. Marfu' alamat rafi' apa? Abba madhira al-akhirih. Ya, ada yang masih belum paham? Ya, terjemahan sih enggak beda. Iya, i'rabnya saja. Asillahi syakkun. Apakah tentang Allah ya? Kalian ragu, sama aja terjemahan enggak beda. Isi i'rabnya saja. Ya. Yang lain ada yang belum paham? Nanti insyaallah masih ya, pembahasan jar majrur. Belum selesai. Ya. Itu tambih. Cukup sampai sini. Subhanallah wa bihamdih, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.